وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتلاء دائم بلا انتهاء. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau berkata, wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wala syai'a yu'jizuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Ya, wala ilaha ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selainnya. Qadimun bila btida, qadimun bila btida, daimun bila intiha, yang dia maha terdahulu tanpa permulaan, maha kekal tanpa akhir. Ya, sekarang di wala syai'a mithluh, ini sebenarnya pengulangan, ya, pengulangan dari apa yang telah beliau sebutkan mengenai tauhid, dan dijelaskan pula oleh Syekh Al-Albani mengenai tauhid asma wa sifat, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya, bahwasanya menafikan keserupaan dengan Allah itu, ya, nafyul mumasalah itu lebih mendalam maknanya daripada nafyul musyabahah. Karena yang di Al-Qur'an laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita baca syarahnya dari penjelasan Syekh Al-Albani. Lihat di halaman 10, ya. Baik, barakallahu fikum. Siapa di sini? Paris, baca Riz. Kata Syekh Al-Albani, hada huwa aslun min usul tauhid. Inilah, ya, pokok. Ya, inilah pokok dari pokok-pokok tauhid, landasannya ini. Wa huwa anallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Yaitu tidak ada yang semisal sesuatu apapun seperti Allah Ta'ala. Baik dalam zatnya maupun sifatnya, la fi af'alihi, baik pula dalam semua perbuatannya. Lakin al-mubtadi'ata al-mu'awwil al-muta'awwilata lahum kalangan ahli bid'ah, ya, orang-orang yang suka mentakwilkan sifat-sifat Allah ke makna yang lainnya, qad ittakhaduhu aslan liingkari katsirin min sifatillah tabaraka taala. Mereka justru menjadikan ayat ini, laisa kamitslihi syai', misalkan itu, sebagai aslan, sebagai landasan untuk mengingkari banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Semisal ketika Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada sesuatu apapun yang semisal seperti Allah. Justru dijadikan, ya, oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, untuk menolak sifat Allah. Ya, apa wajul istidlal yang ngacok mereka ini? Wajul istidlalnya begini, nah, makhluk kan punya sifat. Makhluk punya sifat, ya. Kita ini punya sifat. Maka Allah tidak seperti makhluk. Berarti kalau makhluk punya sifat, berarti Allah tidak punya sifat. Subhanallah. Itu wajhul istidlal ngacoknya dari kalangan ahli bid'ah. Baik, mana lagi tadi? Fakullama daqat qulubuhum, maka setiap kali kalbu mereka merasa sempit, anil iman bisifatin min sifatih, ya, untuk beriman kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sallatu alaiha ma'awil at-ta'wili wal hadmi. Maka mereka pun sallatu alaiha ma'awil at-ta'wil wal hadam. Maka pun mereka mulai memainkan ma'awil ta'wil. Ma'awil jamak dari mi'wal. Kalau secara bahasa cangkul, pacul, ya, senjata gitulah ya. Ya, senjata ta'wil, ya, dan untuk menghancurkan, ya, senjata ta'wil untuk, ya, menta'wil sifat-sifat tersebut dan menghancurkan, maknanya menolak sifat tersebut. Fa'angkaruha, maka mereka pun akhirnya menolak, mengingkari sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Wastadallu, dan mereka berdalil, ya, ingat, ya, ahli bid'ah pun punya dalil, tapi ngaco, wajul istidlalnya ngaco. Ala dzalika, atas hal tersebut, untuk menolak sifat-sifat Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Jadi kata mereka, kalau makhluk punya sifat, maka Allah tidak seperti makhluk. Berarti Allah enggak punya sifat. Allah musta'an. Mutajahilina tamamal ayah. Mereka pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu terhadap ayat lanjutannya. Ya, ayat lanjutannya apa? Justru menetapkan sifat. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Paham enggak di sini? Ini ayat ini digunakan oleh ahlu sunnah, laisa kamitslihi syai', untuk menafikan adanya keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa huwas samiul basir, untuk menetapkan sifat-sifat Allah tanpa adanya keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ini yang dipahami oleh ahlu sunnah. Fa hiya qad jama'at, maka ayat ini mengumpulkan, menghimpun, baina tanzih, antara pensucian Allah, wal isbat, dan untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, tanzih yang mana berarti? Laisa kamitslihi syai'. Isbat mana? Wa huwas samiul basir. Faman arada salamata fi aqidatihi, maka barang siapa yang ingin selamat dalam akidahnya, kata Syekh Al-Albani, fa alaihi ayyunzih Allah taala an musyabahatihi lil hawadisi. Maka dia wajib mesti mensucikan Allah dari keserupaan dengan hawadis, ya, dengan hawadis, yaitu makhluk yang baru. Nah, hawadis itu makhluk. Makhluk kan baru semua. Manusia dulu mah enggak ada. Ya. Barakallahu fikum. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia enggak ada, enggak pernah disebut-sebut. Manusia minal hawadis. Malaikat dulu enggak ada, bumi enggak ada, langit enggak ada, kolam enggak ada, lauh mahfud enggak ada, aras enggak ada, samudra di bawah aras enggak ada, kursi enggak ada, semua enggak ada, semuanya hawadis. Ya, semuanya hawadis. Itu baru semua, makhluk semua. Taib. Duna ta'wilin wa au ta'tilin, tanpa mentakwil, memalingkan, menyelewengkan ke mana yang lainnya tanpa ditunjukkan oleh dalil. Au ta'tilin, tanpa menolaknya, kita menerimanya. Wa ayyusbita lahu azza wa jalla min sifat, dan menetapkan untuk Allah azza wa jalla dari sifat-sifat, menetapkan apa? Kullama asbata li nafsihi, kullama asbatahu li nafsihi. Semua yang Allah tetapkan di ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di kitabih, di dalam kitabnya, au hadisi nabiyyih, atau dalam hadis nabinya, duna tamtsilin, tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Ngerti enggak sini? Ya. Tadi siapa yang baca sih? Si Faris. Ngerti enggak, Faris? yang dibaca apa? Paham? Kalau enggak paham jangan pura-pura paham. Ya, semisal Allah Ta'ala menegaskan di Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kaum mukminin mengimani berdasarkan zahirnya ayat tersebut. Enggak boleh dipalingkan. Kenapa? Karena enggak ada musawwik. Enggak ada yang membolehkan, enggak ada musawwiknya apa? Zahir ayat yaitu yang kita pahami, ya, bahwa tidak ada Allah Ta'ala beriman di atas arsy tanpa kita menolaknya, tanpa kita memalingkan makna yang lainnya. Enggak boleh kita katakan itu maknanya istaula, berkuasa. Boleh kita palingkan kalau ada musawwik, ada yang membolehkan, ada ayat lain, ada keterangan yang lain berdasarkan wahyu. Ya. Tanpa menyerupakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, ya. Satu lagi yang kurang ini, bila takyifin, ya ini boleh ditambahin, bila takyifin, tanpa memikirkan bagaimana bentuk istiwanya Allah, semua berlaku pada sifat-sifat, tanpa memikirkan bagaimana bentuk seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa hadha huwa madhab salaf, inilah madhab salaf, alaihi wa alaihi al-musannif rahimahullah ta'ala, dan di atas inilah musannif rahimahullah ta'ala beliau berjalan, bermadhab, berakidah, taba'an li Abi Hanifata wa sa'iril a'immati, dalam rangka mengikuti al-imam Abu Hanifah, ya, karena ini imam madhab beliau dan seluruh imam-imam ahli sunnah, kama tarahu, sebagaimana anda lihat mufassalan secara terperinci fi syarah, ya, di syarah buku ini, yaitu karya al-imam Ibnu Abil Iz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ya, kalau Syekh Al-Albani menyebutkan asyarah, maksudnya adalah Ibnu Abil Iz, syarah Ibnu Abil Iz, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Fabi huda tadi, maka dengan hidayah mereka, petunjuk mereka, maka ikutilah petunjuk tersebut. Summa qala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala, wala syai'a yu'jizu wala ilaha ghairuh wa qadimun bila batidah daimun bila intiha wala syai'a yu'jizu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha ghairuh, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya kecuali dia. Ya, qadimun bila batida, yang dia qadim, maha terdahulu tanpa ada permulaan. Daimun bila intihain, yang dia maha daim, maha kekal tanpa ada endingnya, tanpa ada akhirnya. Ya, ini mimbabil khabar. Ini mimbabil khabar, bukan qadim ismun min asma'illah, ya. Ini mimbabil khabar. Kalau mimbabil khabar ini ausa, lebih luas. Ya, barakallahu fik. Nah. Kri, baca kri. Baca fikri. Hah? Syarih Habibullah, Bang Syekh Albani masih hidup? Ah, ya. Mutaqaddimu wujida. Faida wujida al-jadidu ila al-awwali al-qadimi. Kok enggak ada alnya? Qadimun. Ila al-awwali qadimun. Wa in kana masbuqan bi ghairihi kama aqrahu syaikhul islami fi majmu' al-fatawa wa syarhu fi syarhihi. Lakin afada syaikhu bin Umani min kuna fi ma naqalahu Umani bin al-Qayyimi fi Badai. Itu buku Ibnu Qayyim, Badai ul Fawaid. Terus annahu yajuzu wasfuhu subhanahu bil qudumi bil qadam bil qadami bimana annahu yukbiru anhu bidzalika wa babul akhbari awsa'u min babi sifati bimana annahu yukhbaru wa yukhbiru yukhbar bukan yukhbir. Bimana annahu yukhbaru bidzalika wa babul akhbari awsa'u ahad al-wasfa. Hada itu maf'ul dari isti'mal. Ya. Al-wasf musyar ilaihi mansub. Nah, terus allaqtuhu fima allaqtuhu fima allaqtuhu ala al-qatrati khamsa wa tayyib barakallahu fik. Kemudian Syekh Al-Albani menyatakan atau menjelaskan mengenai matan berikutnya, yaitu wala syai'a yu'jizu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Taibar kalau fikum, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala rahimallah, berkata Syekh Al-Albani di sini, i'lam annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadim. Oh, beliau membahas qadim, ya. Ketahuilah bahwasanya, ya, al-qadim itu bukan bagian nama di antara nama-nama Allah. Ya, sebenarnya Syekh di sini, Syekh Al-Albani pun di akhir sudah menjelaskan bahwasanya maksud dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengungkapkan kata qadim itu min babil ikhbar. Ini biasa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Muqaddimah, Muqaddimah apa namanya? Qawaid Fiqhiyah, beliau juga menyatakan demikian. Min babil ikhbar, bukan itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fik. Qadimun bilantiha. Tapi di sini Syekh Al-Albani sepertinya tidak menjelaskan wala yu'jizuhu syai, wala yu'jizuhu wala syai'a yu'jizuhu. Ini penting ini. Ya, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai. Maha mampu, ya, ya, untuk atas segala hal. Jadi, maka dinafikanlah, ya, ada yang mengajiz melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard." Ya, tidak ada sesuatu apapun yang di langit dan di bumi yang dapat menyelemahkan Allah Subhanahu wa taala. "Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin." Nah. Kemudian wala ilaha ghairuh, ini sepertinya sudah sering dibahas. Wala ilaha ghairuh ini jelas. Tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali Dia. Ini sudah sering kita bahas di kajian-kajian kita. Ya, taibar kalafik. Itu maknanya la ilaha, ya, la ilaha bihaqqin illallah. La ilaha bihaqqin ghairullah. Itu maknanya. Ya, taibar kalafik. Ya. Kemudian wa qadimun bila tidak, daimun bila intiha. Taib. Qadimun, ya, kata Syekh Al-Albani, qadim itu bukan diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa isti'mal min isti'malil mutakallimin. Nama al-qadim ini merupakan diantara yang sering digunakan oleh kalangan ahlul kalam. Fa innal qadim fi lughatil Arab allati nazaha bi al-Qur'an, karena al-qadim yang dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya, huwal mutaqaddim ala ghairih. Itu adalah yang mendahului sesuatu yang lain, ya, mendahului sesuatu hal yang lain atau mendahului sesuatu selainnya. Ini makna qadim. Taib barakallahu fikum. Ya. Sebenarnya ini merupakan refleksi dari ayat mungkin, ya. Ya, huwal awwal wal akhir. Nah, gitu. Huwal awwalu wal akhir wa zahir wal batin. Ya, dialah Allah yang maha awal, maha akhir. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ya, antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Lihat di hadis Nabi, antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Engkau adalah yang maha awal, ya Allah, maha yang maha terdahulu. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Nah, ini perhatikan. Ini sebenarnya ini min babil ikhbar, ya, dari ayat wal awwal wal akhir, ya, atau hadis, ya, antal awal falaysa qablaka syai', itu seperti begitu, min babil ikhbar aja, bukan maksud dari al-imam, ya, Abu Ja'far At-Tahawi, ya, menyerupai ahlul kalam untuk menamakan nama Allah dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam dalil, ya, maka pakai akal aja, Allah tidak ada sesuatu apapun, ah, udah mamain al-qadim, ya, tidak demikian, ini min babil ikhbar, ya, min babil ikhbar, ini perlu diperhatikan, ya. Taibarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Fa yuqal hadha qadimun lil atiq. Misalkan dikatakan hadha qadimun lil atiq. Ya, ini adalah qadim. Ya, yang mendahului lil atiq. Nah, ini ya, kalau digunakan untuk al-atiq, sesuatu yang kuno, yang sudah tua. Makanya Ka'bah namanya Baitul Atiq. Ya, karena Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini. Ya, baru 40 tahun kemudian ada bangunan yang kedua. Apa bangunan yang kedua setelah Ka'bah? Hah? Di muka bumi ini. Hah? Apa? Apa? Bangunan pertama adalah Ka'bah di muka bumi ini. Bangunan yang kedua apa? Hah? Apa? Al-Quds, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang kedua. Ya. Ada nanti berikutnya baru ditinggikan lagi pondasinya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, barakallahu fiik. Wa hadza jadidun lil hadis. Ya, maka ini namanya baru. Ya, lil hadis. Ya. Ini apa? Ini adalah apa? Mana tadi? Wa hadza jadidun lil hadis. Ini adalah sesuatu yang baru dari yang lampau. Walam yastaminu hadzal isma, orang-orang Arab enggak pernah menggunakan nama ini yaitu al-qadim illa fil mutaqaddim ala ghairih, kecuali pada sesuatu yang mendahului yang lainnya. La fi ma lam yasbiqhu adamun, bukan pada sesuatu yang tidak ada, yang didahului oleh ketiadaan. Ya. Kama qala ta'ala hatta adakal urjunil qadim. Ya, hingga setelah bulan itu sampai ke posisi-posisinya terakhir, kembalilah ia ke bentuk qadim awalnya. Ya, kal urjunil qadim alladhi yabqa ila hini wujudil urjunis tsani. Maksudnya urjunil qadim itu yaitu pada ayat di atas, maksudnya adalah bentuk bulan pada awalnya, kembali kepada bentuk bulan seperti awalnya. Fa idza wujida al-jadidu qila lil awwali qadimun. Ya. Maka jika didapati ada yang baru, ya, maka dikatakan bagi yang pertama berarti qadim. Ya, ini qadim. Nah, ada yang baru, yang kedua jadid. Nah, yang kedua jadid. Wa in kana masbuqan bi ghairihi kama haqqaqa syekhul Islam. Ya, walaupun ya dia didahului oleh yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, ataupun dikatakan oleh Ibnu Iblis di syarah beliau. Ya, namun perhatikan ya, bukan maksud dari Abu Ja'far ath-Thahawi di sini beliau hendak membuat nama untuk Allah sesuatu yang tidak terdapat dalil, hanya pakai akal-akalan sebagaimana kebiasaan khas kaum mutakallimin ahlul kalam. Tetapi ini mimbabil ikhbar aja. Ya, Syekh As-Sa'di juga melakukan itu di mukaddimah manzumah qawaid fiqhiyah beliau. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini biasa, semisal kayak antum begini mengatakan, pakai bahasa kita aja deh. Ya. Antum ditolong oleh Allah dari corona. Ya, kemudian antum mengatakan, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkan dari corona." Ada enggak nama kayak gitu? Ya. Allah yang telah menyelamatkan dari corona. Ada enggak kayak gitu nama Allah? Ya, diarapin deh, ada enggak kayak gitu? Enggak ada disebut corona-corona. Ini mimbabil ikhbar. Ini mimbab babil ikhbar. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Ibn Abil Is, oleh Abu Ja'far ath-Thahawi, ini merupakan saduran kesimpulan dari ayat dan hadis. Ayatnya huwal awwal wal akhiru, hadisnya antal awwalu fa laysa qablaka syai'un. Walaupun dalam bahasa Arab qadim itu bukan berarti ya dia tidak pernah didahului oleh sesuatu. Nah, memang sebaiknya al-awwal. Kalau al-awwal jelas hadisnya, al-awwal. Dan dijelaskan oleh Rasulullah, falaisa qablaka syai'un. Engkau ya Allah yang maha awal, yang tidak ada sesuatu apapun yang mendahului engkau. Ini lebih bagus daripada al-qadim. Lakin apa ada Syekh Ibn Mani? Namun Syekh Ibn Mani telah memberikan faedah, keterangan yang sangat bagus. Fi mana qalahu an Ibn Qayyim fil Bada'i. Ya, dari apa yang beliau kutip dari Ibn Qayyim di kitab Al-Bada'i, Bada'iul Fawaid, annahu yajuzu wasfuhu subhana bil qalam bima'na annahu yukhbaru anhu bidzalik. Nah, bahwasanya boleh saja mensifati Allah dengan Al-Qadim, ya, yang maha terdahulu, ya. Boleh saja demikian, yang maknanya adalah Allah dikabarkan dengan demikian. Wa babul akhbar ausa min babi sifat at-tauqifiyah. Yang namanya bab khabar, pengkabaran, itu lebih luas daripada ya bab asma wa sifat yang sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Ya, kenapa kita Allah kita namakan Al-Aziz? Ya ada dalil. Ya, kenapa Allah kita namakan Ar-Rahim? Ada dalil. Kenapa kita tidak namakan Allah Al-Qadim? Enggak ada dalil. Boleh enggak kita katakan Allah Al-Qadim min babil ikhbar? Ya boleh. Bukan bab penamaan. Bukannya kita menamakan Allah Al-Qadim, tidak, tapi min babil ikhbar. Paham sendiri? Ya. Namun min babil ikhbar ini para ulama memberikan syarat. Bahwasanya hal tersebut mesti ada kesesuaian dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Ya, yang kedua, yang tidak mengandung celah, yang tidak mengandung aib. Yang tidak mengandung aib. Taib barakallahu fika. Kalau mengandung aib enggak boleh. Maha suci Allah yang telah memudahkan si pembegal untuk membegal. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Ya. Maha terpuji Allah yang telah memudahkan si pembegal melakukan pembegal. Allah yang memudahkan pembegal untuk membegal. Ini enggak boleh. Ya, karena ada sifat aib di situ. Ya, nama dan sifat Allah mesti disucikan dari aib, celah, sifat yang kurang dan seterusnya. Qultu, kata Syekh Al-Albani, maka saya pun berujar, wa ala hadha huwa al-wajh isti'mal Syekh Islam Ibnu Taimiyah hadal wasfa fi ba'dil ahyani. Wasfa hadha itu maf'ul dari isti'mal. Isti'mal masdar bernama amal fi'il. Kata Syekh Al-Albani, wa ala hadha, maka berdasarkan, maka ini mungkin inilah, ya, inilah sisi penggunaan diksi dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan sifat ini, yaitu al-qadim, ya, fi ba'dil ahyan, pada sebagian, ya, pada sebagian tempat, ya, pada sebagian waktu yang Syekh Islam gunakan dengan diksi al-qadim. Ya, kama sayati fi ma'allaqtuhu 'alal faqrah, sebagaimana akan datang nanti apa terkait komentar saya di faqrah di paragraf ke 45. Ya. Kemudian berkata Syekh Ja'far Thahawi, wala yafna la wala yabida wala yakunu illa ma yuridu wala tablughuhu al-awhamu wala tudriku al-afhamu wala yushbihuhu al-anamu. Kemudian kata Syekh Abu Ja'far Thahawi, ya. Hayyun ya, mana sih? Oh ini ya, halaman 12. Wala yafna, dia tidak akan fana. Ya, wala yabidu, fana ngerti ya, dia jadi bahasa Indonesia kan fana kan? Ya. Dan dia tidak akan binasa. Wala yakunu illa ma yuridu, dan tidak ada yang terjadi kecuali atas apa yang ia kehendaki. Wala tablughul awhamu, ya, awham, pikiran itu tidak dapat menggapainya, tidak dapat menjangkaunya. Wala tudrikuhu al-afhamu, afham, pemahaman, maksudnya apa, akal pikiran manusia tidak mampu menjangkaunya. Wala yushbihuhu al-anamu, anam, makhluk, tidak ada yang dapat menyerupainya. Wala yakunu wala yafna wala yabidu. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah tidak akan binasa. Ya, wa huwa hayyun la yamut. Ya. Tidak akan binasa. Tidak ada kefanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makna yabid dan fana itu sebenarnya maknanya mutaqariban. Sama maknanya, berdekatan. Nah, ya. Wa tawakkal 'ala Allah alladzi la yamut. Alladzi la yamut kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apalagi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat-ayat ini yang menerangkan kepada kita bahwa Allah tetap akan abadi selamanya. Ketika semua makhluk mati, hancur, binasa, hanya Allah yang tetap abadi. Ya, makanya beliau menyatakan wala yafna wala yabidu. Tidak fana, tidak binasa, ya. Tidak, Allah tidak mati. Makhluk semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk mati. Malaikat, jin, setan, hewan, manusia mati. Ya, semua kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang akan kekal abadi adalah wajhu rabbik. Ya, wajah Rabbmu, Rabbmu yang memiliki jalal wal ikram. Ya, wa tawakkal 'ala Allah 'alal hayy, bertawakallah kalian kepada Allah yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Baik, ya. Jangankan mati, sifat-sifat yang kurang yang mengarah kepada kematian itu mati kecil, kan tidur itu mati kecil. Ya Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, penduduk surga nanti pada tidur enggak? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naum akhul maut." Tidur adalah saudaranya mati. Kan di surga enggak ada lagi kematian. Berarti enggak ada lagi tidur. Di surga enggak ada tidur. Dan Nabi mensifati tidur saudaranya mati. Makanya kalau antum baru bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Ya. Nah, sifat mati kecil aja dinafikan. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak ya disentuh oleh ngantuk dan tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja tak ada. Ngantuk aja tak ada, enggak ada dari Allah ngantuk, apalagi tidur. Apalagi ini tidur mati kecil, apalagi mati besar. Paham gak sini? Nah, jadi dinafikan dari Allah itu semua jalan-jalan mau mati. Ngantuknya gak ada, la takhudhu sinatun wala naum. Tidur kecilnya gak ada, apalagi tidur besarnya. Ya, wala yakuna illa ma yuridu, dan tidak akan terjadi sesuatu hal apapun kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa tidak ada sesuatu apapun yang di alam semesta ini yang terjadi, yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi, melainkan itu dengan iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan dan kehendak Allah. Ya. Maka semua yang terjadi itu adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu iradah yang Allah kehendaki dalam penulisan Lauhul Mahfudz, pasti terjadi. Ya. Nah, kalau iradah yang berikutnya dari iradah Allah apa namanya? Iradah syar'iyah, yaitu iradah Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Ada kalanya terjadi, ada kalanya tidak terjadi. Yang terjadi berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Yang tidak terjadi, yang tidak berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Allah menginginkan Fir'aun beriman, ternyata enggak terjadi. Allah, Fir'aun kafir, maka Fir'aun kafir itu sesuai dengan kehendak Allah kauniyah apa syar'i? Kauni. Tapi Allah menghendaki Fir'aun beriman, ini iroda apa? Kauni apa syar'i? Syar'i. Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iroda kauni apa syar'i, Faris? Enggak dua-duanya. Enggak lah, kauniyah wala syar'iyah. Saya sering jebak ikhwan tanya begitu, mereka jawab kauni, syar'i. Jebak begitu. Enggak ada, Allah enggak menginginkan Abu Bakar kafir. Buktinya Abu Bakar mati dalam keadaan beriman, kauni. Dan Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Allah utus Rasulullah SAW kepada orang-orang Arab yang Abu Bakar ada di situ. Maka Allah menghendaki Abu Bakar pun beriman. Hai barakallahu fikum. Radhiyallahu anhu. Ya, baca aja syarahnya langsung deh di sini. Nah, biar cepat. Siapa ini? Raymond. Tempat dia Raymond. Masya Allah, Raymond. Keren banget Raymond bacanya. udah kayak korik-korik masyayikh. Nah, antum kalau mau dengerin kajian-kajian masyayikh, terkadang korik-koriknya itu ada lahan. Nah, jadi antum jangan merasa kecil hati banget ketika ada lahan salah ya. Korik-korik masyayikh aja kadang salah begitu. Remon keren kali hari ini. Nah, sahur pakai apa Remon? Sahur pakai apa? Sahurnya dikit, besok dikit lagi. Nah, dikit aja antum, biar nanti bacanya obcer kayak tadi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Albani, fihi, maka dalam untayan bait ini, ya, raddun, terdapat sanggahan, bantahan, ya, liqaulil musyabbihah, bagi pendapat kaum musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Alladzina yushabbihuna al-khaliqa bil makhluqi, yang mereka menyerupakan Allah al-khaliq dengan makhluk, subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini buku ini aneh nih. Ayatnya aja gundul. Kalau di buku lain kan tulisannya yang gundul, ayatnya ada harakat. Ini ayatnya aja gundul. Masya Allah. Untung hafal ayatnya ini ya. Jadi enggak lahan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ayatnya aja gundul ya. Masya Allah. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kata Syekh Al-Albani, ya rahimahullah taala, walaisa al-muradu nafya sifati. Oh, Remon baca benar tadi, nafya khabar. Ana pikir Remon bakal baca, wah bacanya na'at dari al-murad nih. Ternyata dia bacanya khabar. Masyaallah. Ya, mantap Remon. Ya. Maka kata Syekh Al-Albani, perhatikan di sini, maka bukanlah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai' sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan Jahmiyah. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Berarti Allah enggak seperti makhluk. Berarti Allah enggak punya sifat karena makhluk punya sifat. Ya, wajhul istidlal yang ngaco dari kalangan Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, ya. Maka bukanlah maksud dari penafian sifat sebagaimana yang dilakukan dikatakan oleh ahlul bidah. Ya, dari kalangan Jahmiyah. Fa min kalami Abi Hanifah rahimahullah taala fi Fiqhil Akbar, maka di antara ucapan Al Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhil Akbar, la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi. Ya. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun makhluknya, dan sesuatu apapun dari makhluknya tidak ada yang menyerupainya. Tsumma qala ba'da dzalik, kemudian beliau berkata setelah itu, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhlukin. Sifat-sifat Allah semuanya itu berbeda menyelisihi sifat-sifat makhluk. Ya, kesamaan nama dalam sifat tidaklah mengharuskan kesamaan hakikat sifat itu. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Namanya sama-sama ya tangan. Tapi tidaklah menjadikan hakikat tangan Allah dengan tangan makhluk itu sama. Enggak ada yang memahami orang kayak gitu. Hanya orang gila. Ya. Hanya orang gila. Lihat, perhatikan, jangankan makhluk dengan Rabb, dengan Khalik, makhluk dengan makhluk aja enggak sama walaupun nama sifatnya sama. Ya, monyet punya wajah. Ya, manusia punya wajah. Apakah sama hakikat wajah manusia dengan wajah monyet? Enggak sama. Nama sifatnya apa? Wajah. Ya kan? Ya, wajhul kir. Nah, wajah si monyet. Nah, ini lagi wajhul insan. Wajah manusia. Nama sifatnya wajhun, sama wajah. Hakikatnya beda. Remon ganteng, Paris keren. Ya, Niko cool. Nah, Masya Allah. Si Yudi, Masya Allah. Gantengnya Masya Allah. Nah, kalau monyet kayak apa sifatnya? Wah, mungkin di mata monyet ya cakep. Tapi kalau kita kan yang berakal, ya enggak. Beda hakikatnya. Tapi paham enggak sih ini? Jadi ngaco itu orang-orang, ya, Jahmiyah yang menyatakan kalau Allah punya sifat tangan, makhluk punya sifat tangan, berarti tangan Allah sama kayak tangan makhluk dong. Wah, enggak boleh. Berarti Allah enggak boleh punya sifat. Laisa kamitslihi syai'. La haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian ya'lamu Allah mengetahui la ka ilmina, pengetahuan Allah tidak seperti pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita terbatas, dahulunya bahkan kita enggak tahu, innal insan lam yulad aliman, manusia enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya enggak? Hatta Nabi Isa walaupun baru lahir bisa ngomong tapi enggak berilmu, dia enggak tahu tata cara salat, kan belum di Allah wahyukan. Kalau Allah tidak demikian, ya, ilmu Allah azali, abadi. Apa itu azali? Tidak didahului oleh awal. Apa terjemahnya? La bidayata lahu. Tidak ada awalnya. Ya. Tidak ada startnya. Ya. Nah, ini ilmu Allah seperti ilmu kita. Dan kita pun selain diawali oleh kebodohan, ketidaktahuan, setelah berilmu kadang lupa. Ya enggak? Lihat akhwat hilang, lupa murojaah hilang, mikir nikah hilang. Ya, gitu ya. Ngaku-ngaku. Ngaku. Mikir nikah hilang. Ya enggak, Zaki? Hilang, pantas nih. Kalau lagi baca salah berarti kemarin mikir akhwat berarti. Mikir akhwat hilang segala macam. Kalau Allah enggak ada, Allah telah nafikan sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Ya, harus dinafikan sifat nisyan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka ilmu Allah tidak seperti ilmu kita. Wa yaqdiru la qudratina, maka kemampuan Allah tidak seperti kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Ya. Wa yara la qaru'yatina, Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Kita dari sini, dari Tambun. Ayo coba lihat tuh yang ada di Monas. Ya, katanya bisa dilihat dilihat pakai apa sampai Monas pakai sedotan katanya, jangan zaman dulu begitu. Nah, ganteng kalau dilihat dari Monas pakai sedotan katanya. Coba bisa enggak kita lihat Monas di sini? Nah, bisa enggak? Antum naik Paris ke Sakan yang baru kan tinggi tuh, naik ke atasnya, lihat Monas. Kelihatan enggak? Enggak. Tapi kelihatan enggak Pulau Bali di sini? Ya, antum naik pesawat nih. Di depan pilot, bareng sama pilot, kacanya kan kelihatan tuh depan. Ya, baru start dari Bandara Soekarno-Hatta ke arah Bali. Balinya yang mana Pak Pilot? Ya belum kelihatan. Loh, kan kita udah di puncak tertinggi. Nah, paling kita ditoyor sama Pak Pilot. Bocah ini enggak kelihatan ya, sementara penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Penglihatan Allah tanpa batas. Ya, Allah mampu melihat kita di manapun. Makanya nama Allah Al-Basir, yang Maha melihat. Taib. Hayyun la yamut, qayyum la yanam, khaliqun bila hajatin, wazikun bila mu'natin. Ini syarahnya cuma satu aja. Lihat di situ. Ya. Kata Syekh At-Tahawi, Allah Maha hidup, qayyum berdiri sendiri, la yanam, dia tidak tidur. Khaliqun bila hajatin, dia Maha pencipta tanpa membutuhkan yang lain. Ya. Tidak butuh bantuan apapun. Razikun. Razik tadi saya bacanya apa? Razik juga ya. Razik, yang dia Maha memberi rezeki bila mu'natin. Ya, tanpa ada keberatan. Kata Syekh Albani, ai siqal bila siqalin, bila mu'nah bila siqal, tanpa ada beban. Wala kulfatin, tanpa ada, sama beban juga ya, tanpa ada siqal keberatan, tanpa ada beban kulfah. Kama fi syarhil aqidah at-tahawiyah, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam syarah aqidah at-tahawiyah, ya, Syekh Ibn bin Is al-Hanafi, halaman 125 cetakan keempat. Sekarang halaman 14. Ya, cukup waktunya ya. Cukup enggak? Enggak ya, besok aja deh. Insyaallah. Halaman 14. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.